Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini pertemuan yang kedua atau pelajaran yang kedua dari daurah kitab fikih Bidayatul Mutafaqih. Kita masuk pada pembahasan babus siwak wahisali atau wahisal fitr, babu siwaki wahisali al-fitra, ya, bab tentang siwak dan khisalul fitrah, yakni bab siwak dan kebiasaan yang sesuai dengan fitrah. Penulis di sini menyatakan, ya, adzabitu al-awwalu, dzabat yang pertama atau ketentuan yang pertama, wafihi dhabitani, pada bab ini ada dua ketentuan, ya. Pada bab ini ada dua ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, awqatu ta'akkud istihbabi siwaki sittatun, waktu ditekankannya kesunahan siwak itu ada enam, ya. Waktu ditekankannya kesunahan siwak itu ada enam. Jadi siwak itu sebetulnya adalah sunnah dalam segala keadaan, ya, sunnah dalam segala keadaan. Cuman di sana ada keadaan-keadaan tertentu yang di situ lebih ditekankan lagi kesunahannya. Dan inilah yang dibahasakan oleh Syekh, ada enam. Yang pertama, indal wudu, ketika berwudu. Ya, jadi ketika berwudu ini lebih ditekankan lagi kesunahannya. Nah, yang dimaksudkan dengan indal wudu atau ketika berwudu itu bisa dilakukan sebelum berwudu atau pas menggosok atau pas berkumur-kumur, ya, atau setelah berwudu, ya. Seperti itu, seperti dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wasiwaku ma'al wudu yakunu ma'al matmadah, ya. Bersiwak ketika berwudu yakunu ma'al matmadah, ini dilakukan bersamaan dengan berkumur-kumur, ya. Li'anna hadza mahallu tadhhiril fami, karena ini adalah tempat atau waktu membersihkan mulut, ya. Wasiwak li tadhhiril fam, sementara siwak itu untuk membersihkan mulut, ya, bagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan fayakunu asiwaku ma'al madmadati, ya, wa in syi'ta tasawwaqta ba'da intihai alwudu. Jadi siwak itu bersamaan dengan berkumur-kumur. Tapi kalau kau mau bersiwak setelah selesai berwudu, ya. Apa itu namanya? Wa in syi'ta, kalau kau mau tasawwaqta ba'da intihai alwudu, kau bisa bersiwak setelah selesai wudu. Wa in syi'ta, kalau kau mau qabla albidayah, sebelum memulai wudu. Walakin, akan tetapi, afdhalu ma yakunu ma'al matmadah, yang paling afdolnya adalah bersamaan dengan berkumur-kumur. Ya, jadi kesunahan bersiwak indal wudu ketika berwudu itu yang paling afdol adalah pada saat berkumur-kumur. Sebelum wudu boleh, setelah wudu juga juga boleh. Yang kedua, indah sholat, ketika sholat. Yang dimaksudkan ketika sholat adalah sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram. Kalau misalkan sudah takbiratul ihram, maka tidak disunnahkan, ya. Sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah, dikatakan bahwa yang sunnah dalam penggunaan siwak adalah inda iradatis shalah qabla al-ihram lidukhul fiha. Ya, yang disunnahkan ketika untuk bersiwak ketika salat adalah ketika dia berkeinginan untuk salat sebelum takbiratul ihram untuk masuk ke dalam salat. Fa amma istimalu siwaki ba'dal ihram lis-shalah fa innahu ghairu mashru'. Adapun menggunakan siwak setelah takbiratul ihram, maka ini tidak disyariatkan. Baik. Kemudian selanjutnya, inda al-intibahi minan naumi, ketika dia terbangun dari tidur. Ya, yang ketiga, hula Yang ketiga, ketika terbangun dari tidur. Nah, ini waktu yang sangat ditekankan. Kemudian yang keempat, inda tilawatil Quran. Inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Ya, ketika hendak membaca Al-Quran, maka disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang kelima, inda dukhulil manzil. Ketika dia mau masuk rumah. Ya, ketika mau masuk rumah. Dan yang keenam, inda taghayyuri raihatil fam. Ketika bau mulut berubah. Nah, ini enam waktu yang sangat ditekankan orang untuk bersiwak. Nah, di sana ada waktu yang makruh ya, makruh atau tidak disunahkan, katakan tidak disunahkan untuk bersiwak. Indal Hanabilah, menurut ulama Hanabilah, yakni ketika setelah zawal. Ketika setelah zawal, ketika setelah zuhur, itu tidak sunnah orang bersiwak. Baik, selanjutnya Allah bitusani, ketentuan yang kedua, khisalul fitrati khomsun. Khisalul al-fitrah khomsun. Perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah itu ada lima. Nah, diterangkan oleh Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan al-fitrah atau khisal al-fitrah adalah as-sifat allati yatahalla biha al-insanu salim al-fitrah allati khalaqallahu an-nasa 'alayha. Hisal fitrah, hisal itu bisa diartikan perangai. Perangai yang sesuai dengan fitrah adalah sifat-sifat yang mana manusia berhias dengannya. Manusia yang masih selamat fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas hal itu. Ya. Baik, jadi namanya khisal fitrah itu sebetulnya adalah segala hal yang positif. Segala hal yang positif yang manusia itu menganggap itu positif, ya. Seandainya tidak ada syariah pun, seseorang pasti akan melakukannya. Ya, kemudian ditentukan oleh syariah, disyariatkan, maka pensyariatan ini sesuai dengan perangai dasar naluri manusia. Gitu ya. Nah, penulis mengatakan di sini adzabitu tsani khisalul fitrati, perangai-perangai yang sesuai dengan fitrah itu ada khamsun, ya, ada lima. Yang pertama adalah al-khitan, khitan. Khitan itu bersunat, ya. Nah, terkait masalah ini, bersunat itu hukumnya bagi laki-laki adalah wajib. Khitan hukumnya bagi laki-laki adalah wajib. Sementara hukumnya bagi wanita adalah sunnah, tidak wajib. Tapi kesunahan ini pun juga dilihat apakah wanita itu membutuhkan apa tidak. Ya. Dan khitan ada pada laki-laki juga ada pada wanita. Itu disebutkan di dalam dhahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghuslu, apabila dua khitan itu bertemu, maka dia telah wajib mandi. Ya, dan khitan bagi laki-laki, ya, khitan bagi laki-laki adalah memotong daging, mohon maaf nih, bagian-bagian yang menutupi kepala zakar. Sementara khitan bagi wanita adalah memotong sedikit, ya, apa yang disebut dengan jengger itu, ya, yang ada di kemaluan wanita. Ya, disebut dengan arafudik kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Kalau khitan bagi wanita, ini fungsinya adalah menstabilkan gairah syahwatnya. Ini fungsinya. Maka khusus untuk laki-laki hukumnya wajib, sementara untuk wanita itu sunnah. Hukumnya sunnah itu pun dilihat pertimbangan seorang tabib wanita atau seorang dokter wanita, dibutuhkan apa tidak bagi wanita tersebut untuk mengkhitan dirinya. Kemudian selanjutnya yang kedua, al-istihdad. Al-istihdad adalah mencukur rambut di sekitar kemaluan. Mencukur rambut di sekitar kemaluan. Kemudian yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak. Dan ini memang yang sunnah adalah mencabutnya. Tapi tidak masalah apabila seseorang mencukurnya. Ya, apabila seseorang mencukurnya itu tidak masalah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang namanya mencabut bulu ketiak ini bisa digunakan mencabut secara langsung atau menggunakan obat tertentu, kemudian menunggu waktunya sehingga bisa dicabut dengan mudah. Kemudian yang keempat, mencukur kumis. Nah, ini juga diantara sunnah fitrah adalah mencukur kumis. Dan yang terakhir adalah memotong kuku, ya. Dan di sini terkait dengan sunnah-sunnah ini, sebetulnya ada waktu yang diberikan batasan oleh Nabi SAW, yakni 40 hari. Cuman apabila sudah panjang sebelum 40 hari, dia tetap disunnahkan walaupun belum sampai 40 hari. Kemudian yang kelima, babul wudu, bab wudu. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi dalam mengkaji kitab ini, kita tidak terlalu memperluas, ya, penyebutan aladillah, dalil-dalil, kemudian penyebutan khilaf, karena kita targetnya selama 28 pertemuan kita bisa menyelesaikan matan ini. Baik, jadi sunnah-sunnah fitrah atau kebiasaan sunnah fitrah ada 5, berkhitan, kemudian mencukur rambut di sekitar kemaluan, kemudian mencukur bulu ketiak, kemudian mencukur kumis, dan yang kelima memotong kuku. Kemudian yang kelima, babul wudu, ya, bab al wudu, masih dalam kitab thaharah, ya, bab yang kelima, babul wudu. Wa fihi thalathatu dhawabit, pada bab ini ada 3 ketentuan. Adwabitul awalu, ketentuan yang pertama, furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Furud, hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu itu ada 5. Hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu ada enam. Ya, dan furud di sini sama dengan arkan, sama dengan rukun. Sehingga manakala seseorang itu tidak menjalankannya, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Ya, yang pertama, waslu al-wajhi wa minhu al-madmadhatu wal istinsyaqu. Waslu al-wajhi, mencuci wajah. Wa minhu al-madmadhatu wal istinsyaqu. Wa minhu, dan diantara hukum wajah adalah al-madmadhah wal istinsyaq. Berkumur-kumur dan istinsyaq, ya. Istinsyaq itu menghirup air ke hidung. Nah, sekarang yang harus diperhatikan adalah membasuh wajah. Wajah itu batasannya mana? Nah, wajah itu adalah ma tahsulu bihi al-muwajaha. Ya, anggota tubuh atau anggota depan kita yang dengan itu bisa dikatakan muwajaha, berhadap-hadapan. Ya, oleh karena itulah para ahlul ilmi, mereka menjelaskan bahwa batasan wajah itu dari atas adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, untuk ukuran orang normal. Karena kalau orang enggak normal, tempat tumbuhnya rambut bisa ke belakang. Yang botak itu kan. Nah, kemudian ini bagian atas, sampai bawahnya adalah sampai ini. Sampai dagu. Ya, sampai sini, sampai dagu. Nah, di sini kalau kita lihat ada tulang yang kelihatannya agak ada dua itu, kanan kiri. Nah, pas di tulang itu batasan wajah. Sehingga kalau di bawah ini bukan wajah, ya. Sehingga tidak ada orang berwudu diharuskan sampai sininya itu enggak. Ya, paling batasan itu sini. Ya. Kemudian adapun bagian kanan kirinya itu dari mulai sini, apa itu namanya? Benjolan yang agak menonjol ini, telinganya agak menonjol kanan dan kiri. Nah, itu area itu namanya wajah. Ya. Nah, kemudian wa minhu al-madmadhah wal istinsyak, dan di antara hukum wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Artinya, berkumur-kumur dan istinsyak itu diwajibkan karena itu masih masuk anggota wajah. Hidung masih masuk anggota wajah. Kemudian mulut juga anggota wajah. Oleh karena itulah Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, beliau menyatakan bahwasanya orang yang membasuh wajahnya kemudian tidak berkumur-kumur dan istinsyak, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Ya, kalau kita lihat furudul wudu yang jumlahnya 6, ini mengambil dari firman Allah taala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi wujuhikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholat, apabila kalian berdiri hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, ini yang pertama, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Ya. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Baik, kita baca berikutnya. Yang kedua, Waslu al-yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku-siku. Ya. Wa takhlilu al-asabi'i, dan menyela-nyelai jari jemari. Nah, jadi membasuh kedua tangan sampai siku-siku ini merupakan fardu al-wudu, kewajiban di dalam berwudu yang tidak sah apabila orang itu tidak melakukannya. Sehingga misalkan orang mencuci tangan kok tidak sampai pada dua mirfaq, dua siku-siku, maka wudunya enggak sah. Ya. Nah, tapi saya di sini mengatakan wa takhlilu al-asabi, dan menyela-nyelai jari jemari, yakni jari jemari tangan. Dalam masalah ini Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullahu taala beliau mengikuti salah satu pendapat dari pendapat mazhab, ya, pendapat mazhab ulama yang ada. Ya. Hanya saja pendapat ini diselisih oleh ulama yang lainnya. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa takhlilu asabi'i al-yadaini wa rijlaini fil wudu masnunun. Menyela-nyelai jari jemari, baik kedua jari jemari tangan ataupun jari jemari kedua kaki fil wudu, pada saat berwudu, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Wa huwa fil rijlaini akad. Adapun menyela-nyelai jari jemari kaki itu lebih ditekankan lagi kesunahannya. Ini pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan juga dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Al-Imam Ibnu Bas rahimahullah, ya. Beliau mengatakan yakni istihbab idza kana al-ma' yasilu, disunahkan apabila air itu sudah mencapai, sudah mengenai anggota atau kulit wudu. Ya. Jadi di sini ulama yang menyatakan takhlil atau menyela-nyelai jari jemari ini fardu, yaitu Allahu a'lam, karena berpandangan bahwa air itu dia enggak bisa masuk ke situ kecuali dengan disela-selai. Ya. Maka kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa al-wajib. Suatu hal yang mana kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka itu wajib. Ya, jadi dipandang bahwa menyelanya apa tidak bisa air itu masuk ke sela-sela jari kecuali dengan menyela-nyelai, maka menyela-nyelai itu wajib. Ya, cuman yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah sunnah apabila air itu sudah sampai. Jadi kalau air itu kelihatan sampai bisa mengenai sela-sela jari ini, maka sunnah saja menyela-nyelai itu. Ya. Adapun amma law kana al-ma'u la yasilu wajibat takhlil. Kalau air itu tidak sampai, ya, kita wudu kemudian airnya ternyata tidak sampai di sela-sela jari, maka saat itu mentakhlil atau menyela-nyelai itu hukumnya wajib. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mashur ra'si wa minhu al-udunan. Mengusap kepala, dan diantara hukum mengusap kepala adalah al-udunan, kedua telinga. Ya, sebagaimana dikatakan al-udunani minar-ra'si, kedua telinga itu bagian dari kepala. Maka seorang itu ketika dia berwudu, yang pertama kali dia lakukan adalah mengusap kepalanya. Ya, mengusap kepalanya. Yang namanya mengusap itu adalah pada telapak tangan kita dibasahi dengan air, kemudian setelah itu kita usapkan di kepala. Ya, dan mengusap kepala yang sunnah adalah dari depan sampai belakang sampai tengkuk, kemudian setelah itu ditarik lagi ke depan. Nah, setelah itu kita gunakan untuk apa itu namanya? Untuk telinga. Seperti itu ya. Nah, untuk telinga ini bagian ibu jari, bagian dari telunjuk maksud saya itu di dalam daun telinga, kemudian bagian ibu jari itu di luar. Ya, ini ya, sudah selesai. Kemudian yang keempat, waslu ar-rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Ya. Wa takhlilun baina al-asabi, dan menyela-nyelai antara jari jemari. Nah, ini juga karena pendapat dari Syekh Wahid hafizahullah yang beliau tuangkan dalam kitab Bidayatul Mutafaqih ini, beliau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan takhlilul asabi wajib, ya. Menyela-nyelai jari jemari itu wajib. Tapi sudah kita sampaikan tadi pernyataan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah bahwa menyela-nyelai itu hukumnya sunnah. Adapun menyela-nyelai kaki, jari jemari kaki lebih ditekankan lagi. Ya, kemudian selanjutnya Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutul wudu'i sab'atun. Ya. Syurutul wudu' sab'atun. Syarat-syarat wudu' itu ada tujuh. Ya, syarat-syarat wudu' ada tujuh. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu. Apa-apa yang mengharuskan dia berwudu itu sudah selesai. Ya, berwudu itu kan banyak ya sebabnya. Misalkan apa itu namanya, dia buang hajat. Ya, dia kencing. Maka syarat wudu itu dia harus selesai hitungannya, apa? Kencingnya itu harus selesai. Kalau dia masih kencing kemudian wudu, ya tidak sah dia. Karena ini syarat ya, karena ini syarat. Ya, kemudian yang kedua, al-Islam, Islam. Ya, syarat sahnya wudu adalah dia Islam. Maka kalau dia tidak Islam, tidak sah wudunya. Kemudian yang ketiga, an-niyatu, niat. Yang ketiga adalah an-niyat. Kalau dia tidak berniat, maka tidak sah wudunya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu innama al-a'malu binniyat. Amalan-amalan itu semata-mata haruslah dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak diterima amalannya. Kemudian yang keempat, al-aqlu, berakal. Berarti di sini kalau orangnya gila, itu tidak diterima amalan ibadah apapun termasuk wudunya. Kemudian yang kelima, at-tamyiz, ya. At-tamyiz itu artinya seorang anak yang bisa membedakan. Ya. Biasanya ulama memberi pengertian tamyiz adalah fahmu as-su'al wa raddul jawab. Anak yang bisa memahami pertanyaan kita dan bisa menjawab sesuai yang ditanyakan. Ya, kalau ada anak kecil dia ditanya kemudian jawabannya itu enggak nyambung, maka berarti belum tamyiz, ya. Kalau jawabannya itu sudah nyambung, nah itu baru dia sudah tamyiz. Ya. Hal ini diperlukan karena agar supaya anak itu bisa membedakan antara mana ibadah dan mana adat. Ya, oleh karena itulah kadang ulama pun mengatakan bahwa usia tamyiz ini usia yang mampu seorang anak itu memisahkan antara adat, kebiasaan, rutinitas dengan ibadah. Dia sudah sadar ini ibadah, ini rutinitas, ya. Ketika menjalankan ibadah dia niatkan ibadah, ketika rutinitas ya rutinitas biasa. Adapun dari sisi usia, umumnya anak berusia tamyiz itu berusia 7 tahun. Umumnya usia 7 tahun. Ya, sangat jarang yang kurang daripada itu dia berusia tamyiz, walaupun ada. Oleh karena itulah Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah beliau mengatakan bahwa al-ibratu bil ghalib atau fil ghalib. Yang menjadi acuan adalah dominasinya. Mana yang dominan dari usia-usia itu sudah mencapai balig? Yang dominan usia 7 tahun, ya berarti 7 tahun. Ya. Kemudian yang keenam, al-ma at-tahur, air yang tahur. Tahur itu apa? Suci dan mensucikan, ya kan? Jadi air yang suci dan mensucikan itu syarat wudu. Syarat sahnya wudu. Maka tidak sah wudu menggunakan air yang tahir. Seperti misalkan air kelapa, ya. Atau misalkan air teh, ya, air susu, nah itu enggak sah. Apalagi air yang najis, nah itu enggak sah lebih lagi. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, izalatu ma yamna'u wusuluhu, ya, menghilangkan segala yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu. Ya, jadi segala hal yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak dihilangkan, maka wudunya tidak sah. Ya. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan cat. Nah, cat ini dia bisa menghalangi sampainya air ke kulit wudu, ke kulit anggota wudu kita. Maka kalau seseorang itu memakai cat, catnya harus dihilangi terlebih dahulu. Contoh yang lainnya lagi adalah lem, ya. Lem itu juga harus dihilangi terlebih dahulu. Contohnya yang lainnya lagi adalah kalau wanita itu apa itu namanya, manicure itu ya. Nah, itu juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana dengan tato? Kalau tato ini dari sisi hukum dia nggak boleh ya, haram. Haram orang mentato. Cuman kalau misalkan dia sudah bertato, apa yang harus dia lakukan? Kalau misalkan orang itu bertato gitu ya, apakah wudunya sah apa tidak? Pertama, tato itu ada dua macam. Ya, tato itu ada dua macam. Tato yang menghalangi sampainya air ke kulit. Satu. Dan yang kedua, tato yang tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Ada dua macam, dilihat tatonya. Kalau tato ini tato yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka berarti wudunya tidak sah. Tapi kalau tidak, maka wudunya masih sah. Nah, kemudian terkadang yang menjadi problematika di sebagian kita, ketika seseorang itu, apa itu namanya, ada catnya, kemudian dia sudah berusaha untuk menghilangkan catnya. Ya, mau wudu, dia sudah berusaha untuk menghilangkan cat yang ada di tangannya, yang ada di kakinya misalkan. Tapi tidak bisa hilang 100%. Ya kan? Kadang kan gitu, masih ada 1 titik, 2 titik. Kemudian dia sholat, padahal dia sudah berusaha semampunya untuk menghilangkan, tapi ternyata masih ada yang sulit untuk dihilangkan. Ya. Yang seperti ini pernah ditanyakan ke Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam bin Baz rahimahullah, dan beliau mengatakan tidak mengapa, dimaafkan, tidak masalah, wudunya sah, sholatnya sah. Baik, kemudian selanjutnya adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Sunanul wudu asharun, sunnah-sunnah wudu itu ada 10. Itu yang saya share itu cuma sampai doa ya, yang diingat itu ya, sampai doa tak ya. Ya. Kita lanjutkan. Sunanul wudu ashrun, sunah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Ya, jadi ini termasuk sunnah ya. Sebagaimana dikatakan di sini. Ya, cuma kalau di madzhab Hambali, pendapat yang muhtamad di madzhab Hambali itu wajib ya. Maka akan sangat bagus kalau seseorang itu tidak meninggalkan tasmiyah atau membaca bismillah pada saat dia berwudu. Nah, oleh karena itulah, karena berwudu ini ya, menurut madzhab Hambali itu wajib, karena memang itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la sholata liman la wudu ala wa la wudu al liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu ya, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca tasmiyah. Ya, jadi membaca bismillah itu hukumnya adalah wajib inda al Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad. Nah, oleh karena itulah masalah ini menyisakan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, ketika seseorang di kamar mandi, apakah dia itu boleh membaca bismillah apa tidak? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Nah, terkait dengan masalah ini, jawabannya tidak sesederhana oh kamar mandi ya berarti nggak boleh gitu ya. Memang ada larangan untuk berzikir di tempat qadaul hajat atau tempat buang hajat ya. Tapi bayangan kita, tempat buang hajat dulu sama sekarang itu berbeda. Kalau dulu namanya tempat buang hajat, ya memang kotorannya ada di situ. ya kan, kotorannya ada di situ. Kita masih mengingat tahun-tahun mungkin tahun 80, kemudian tahun sebelumnya, atau mungkin tahun 90, sebelum awal-awal 90, itu kan namanya jamban ya Pak ya. Namanya jamban itu kan ya, mohon maaf, kotorannya ya di bawahnya itu kan, kotorannya di bawahnya itu ya. Apalagi zaman dahulu, zaman Rasul, yang namanya mirhat atau marahit ya, itu seperti itu ya. Jadi ada tempat-tempat khusus itu untuk buang hajat, dan tidak mengalir, tidak hilang. Berbeda dengan WC di zaman ini ya, WC di zaman ini dia buang hajat di sini, itu kotorannya ada bermeter-meter di sana. Ya, ketika dia sudah buang itu enggak ada kotoran sama sekali di situ. Bersih. Ya, itu bersih. Bahkan kalau kita katakan itu ada kuman, ada apa, itu barangkali enggak ada. Nah, seperti itu. Makanya karena adanya perbedaan seperti ini, sebagian ulama mengatakan bahwa al-marahid, WC-WC umum atau WC-WC sekarang ini, la ta'khudhu hukma al-marahid al-qadimah gitu. Tidak mengambil hukum tidak mengambil hukum WC-WC yang dahulu. Jadi beda hukumnya. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan seperti itu. Ya. Tapi agar supaya kita itu bisa lebih tenang ya dalam masalah ini, tidak masalah seandainya seseorang itu dia membaca bismillah di WC. Artinya apa? Seandainya kita memandang WC itu sama aja, mau WC dulu atau WC sekarang sama aja, namanya aja juga WC, gitu kan? Tempat untuk buang hajat. Walaupun ada perbedaan aliran kotorannya itu, yang satu dulu berada di situ terus ya, yang satu dia pergi, tapi intinya kan dia buang hajat di situ. Itu tempat untuk buang hajat. Nah, walaupun memang demikian, untuk membaca bismillah di WC ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Alasannya kenapa? Alasannya karena berzikir di WC itu hukumnya makruh. Berzikir dengan mulut di WC itu hukumnya makruh. Tapi membaca tasmiyah itu hukumnya wajib. Ini inda al-Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad rahimahullah, berdasarkan hadis tadi, wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Nah, maka yang makruh itu kalah dengan yang wajib. Yang makruh kalah dengan yang wajib. Itu pun sebagian menasihati agar supaya ketika dia membaca bismillah itu tidak saat nangkring di klosetnya. Ya, tidak saat nangkring di klosetnya. Jadi jangan ketika di kloset kemudian dia baca bismillah. Kenapa? Karena kloset itu lubangnya itu bersambung dengan tempat najis. Maka ketika dia membaca jangan pas di klosetnya. Ya, tapi di bawahnya, seperti itu ya. Nah, juga ada faedah membaca bismillah saat berwudu itu cukup dengan bismillah yang dia ucapkan sebelum masuk WC. Ya. Jadi ketika misalkan dia mau masuk WC, dia baca bismillah kan? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tadi pagi, pelajaran tadi pagi. Nah, ini dia sudah cukup untuk tidak membaca bismillah saat berwudu. Baik. Kemudian selanjutnya, as-siwak, kesunahan yang kedua saat berwudu adalah as-siwak, memakai siwak. Dan sudah kita terangkan tadi dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mukhtasar, syarah ringkas kitab Bulughul Maram, bahwasanya orang itu boleh bersiwak sebelum mulai berwudu, atau setelah selesai berwudu, atau pas berkumur-kumur. Tapi afdalnya adalah pas apa? Berkumur-kumur. Ya. Kemudian yang ketiga, ghuslu al-kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Ya, membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya adalah sunnah sebelum berwudu. Ya. Nah, kecuali setelah bangun tidur malam. Kecuali setelah bangun tidur malam, maka ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail," ya, "fal yaghsil yadayhi qabla an yaghsila fil ina'i salatan." Apabila seorang di antara kalian bangun tidur malam, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hatta yaghsilahuma salatan aw kama qala, sampai dia mencuci keduanya tiga kali. Ya, Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu kemana tangannya itu bermalam. Ya, kemana tangannya bermalam. Maka kalimat fa innahu la yadri aina batat yaduhu, sesungguhnya dia tidak mengetahui kemana tangannya itu bermalam, ini menunjukkan bahwasanya pada saat bangun malam wajib untuk mencuci tangan sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam air berwudu. Waalaikumsalam. Seperti itu. Mas. Halaman 14. Halaman yang ke-14. Ya. Jadi gitu ya. Jadi ghuslu al-kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, itu hukumnya sunnah. Ya, sebelum berwudu. Cuman kalau dia itu baru bangun tidur malam, hukumnya apa? Wajib berdasarkan hadis Nabi tadi, fala yudkhil yadai fil ina hatta yaghsilahuma salasan. Jangan dia masukkan kedua tangannya ke bejana untuk berwudu sampai dia mencuci 3 kali. Fa inna la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu kemana tangannya itu bermalam. Ya. Kemudian selanjutnya, al-bada'ah qabla ghusl wajhi bil madmadati wal istinshaqi. Di antara perkara sunnah adalah al-bada'ah qabla ghusl wajhi bil madmadati wal istinshaqi. Mendahulukan berkumur-kumur dan istinshaq sebelum membasuh wajah. Mendahulukan berkumur-kumur dan istinshaq sebelum membasuh wajah. Ini lupa enggak direkam ya, Mas? Tapi kan enggak apa? Suara masuk ya? Facebook masuk enggak? Masuk ya? Enggak masalah. Ya. Nah, ini penting ya, ada satu faedah. Di sini saya mengatakan di antara sunnah yang keempat, sunnah wudu yang keempat adalah mengawali berkumur-kumur dan istinsyak sebelum mencuci wajah. Jadi kita kumur-kumur nih, kemudian istinsyak sebelum kita cuci wajah, itu sunnah. Artinya apa? Artinya apabila kita mencuci wajah terlebih dahulu, baru setelah itu kita berkumur-kumur, kita istinsyak, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah, di sini ada satu faedah. Tartib alias berurutan antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain, itu hukumnya fardu. Ya. Tadi belum kesentuh ya? Belum ya? Yang furud wudu itu. Nah, tartib dan mualah, kita kelewat itu tadi. Yang kelima dan yang keenam, Pak. Mohon maaf, kita balik lagi halaman yang ke-12 ya. Furudul wudu sitah itu. Hal-hal yang diwajibkan pada saat berwudu ada 6. Ini baru kita 4 tadi, kok langsung lompat ketentuan kedua. Baik, yang kelima tartib ya, tartib. Tartib itu artinya berurutan. Ya, berurutan sesuai dengan yang disebutkan tadi. Dia mencuci wajah, kemudian setelah itu mencuci tangan. Ya, kemudian setelah itu mengusap kepala. Ya, kemudian setelah itu membasuh kaki. Nah, ini harus dilakukan berurutan. Maka kefarduan yang fardu yang kelima adalah tartib berurutan. Nah, di sini berurutan baina al-a'dha, antara anggota-anggota wudu, itu hukumnya fardu. Ya. Hukumnya apa? Fardu. Ya. Adapun berurutan pada satu anggota wudu, hukumnya sunnah. Ya. Berurutan pada satu anggota wudu, itu hukumnya sunnah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi yang sudah kita ngelewatin tadi. Misalkan wajah. Wajah ini kan cuci dulu, ada yang cuci, ada yang kumur, ada yang istinsyak, menghirup air ke hidung. Ya kan? Nah, ini boleh, ini enggak wajib. Tartib dalam satu anggota wudu itu enggak wajib. Misalkan jenengan itu cuci muka dulu, baru setelah itu berkumur-kumur, baru setelah itu istinsyak, ah itu boleh. Ya. Tapi yang sunnah adalah apa? Kumur-kumur, istinsyak, baru mencuci. Gitu ya, ini tartib. Kemudian yang keenam, al-mu'alah. Al-mu'alah itu artinya berkesinambungan, bersambung tanpa jeda lama. Berkesinambungan atau bersambung tanpa jeda lama. Ya. Nah, kalau apa itu namanya, ada jeda lama, tidak bersambung, tidak berkesinambungan, maka ini tidak sah. Ya, seperti misalkan ada seseorang dia berwudu, dia menyisakan kaki. Dari rumah dia menyisakan kaki, kemudian ke masjid, sampai kering sudah itu. Sampai kering, maka pada saat itu dia harus berwudu dari awal. Tidak bisa dia meneruskan. Atau misalkan dia berwudu, kemudian dikasih jeda lama, dia cuci muka, kemudian kumur-kumur tadi, ya, kemudian setelah itu dia bikin kopi, ya, menyeduh air anget dulu, bikin kopi, baru setelah itu dia cuci tangan, ya, sampai siku-siku, itu nggak boleh. Kenapa harus mu'ala? Mu'ala itu artinya bersambung tanpa jeda lama. Ini fardu. Ya, nanti akan berbeda ketika kita membahas tentang mandi, mandi besar itu. Kalau mandi besar, mu'alah itu tidak fardu. Nah, nanti ada penjelasannya, insya Allah. Ya, baik, kita lanjut lagi. Ya. Tadi al-bada'a qabla ghusli wajib bil madmadhati wal istinsyaqi. Mengawali berkumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh wajah. Karena memang kalau masih satu anggota wudu tidak wajib untuk berurutan. Gitu ya. Nah, kemudian kaifiat atau tata cara berkumur-kumur dan istinsyaq ini seperti yang dinyatakan oleh atau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil satu cidukan itu separuh untuk kumur-kumur dan separuh untuk dihirup ke hidung. Ya, seperti ini. Ya, kemudian setelah itu dikeluarkan, kemudian ambil lagi, setelah itu dikeluarkan, ambil lagi, setelah itu dikeluarkan. Karena hadisnya mengatakan tamat madha wastan syaqa salasan. Beliau berkumur-kumur dan istinsyak 3 kali. Ya. 3 kali. Bisalati ghurafatin, dengan 3 cidukan. Nabi mengatakan dengan 3 cidukan. Maka kalau begitu untuk kumur-kumur dan istinsyak itu 1, kemudian nanti ngambil lagi kumur-kumur istinsyak 1, kemudian lagi yang 3. Makanya wallahu taala alamu bissawab, itu kaifiat yang cocok ya. Adapun misalkan dia kumur, kemudian setelah itu ambil lagi istinsyak, kemudian dia kumur lagi, ambil lagi istinsyak, itu tidak dikatakan apa itu namanya, bisalah si qorafat, dengan 3 cidukan tadi itu 6 jadinya kan, nyiduk untuk kumur 1, nyiduk untuk hidung 2, nyiduk untuk kumur lagi 3, nyiduk untuk hidung 4, nyiduk untuk kumur lagi 5, nyiduk untuk hidung 6 kan, 6. Padahal bahasa hadis bisalah si qorafat dengan 3 cidukan. Ya, jadi kumur-kumur dan istinsyak dengan 3 cidukan. Berarti cidukan 1 separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya al-mubalaghah fihi ma li ghairi shaimi. Bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur dan istinsyak li ghairi shaimi, bagi orang yang tidak sedang berpuasa. Ya. Karena Nabi mengatakan fabalik fil istinsyak illa an takuna shaima. Ya, bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak kecuali kalau kau orang yang berpuasa. Lah ini bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur maksimal gitu loh. Namanya kumur itu memasukkan air ke dalam mulut kemudian memutarnya dan dia maksimal. Ya. Nah, istinsyak itu menghirup air ke hidung sampai maksimal, sampai ujung hidung. Nah, ini disunnahkan dalam kondisi tidak berpuasa. Kalau dalam kondisi berpuasa itu tidak disunahkan. Karena apa? Dikhawatirkan nanti akan masuk ke mulut, akan masuk ke hidung. Kemudian yang keenam, di antara sunnah wudu adalah takhlilu al-lihyati al-kathifati. Menyela-nyelai jenggot yang tebal, yang lebat. Menyela-nyelai jenggot yang lebat. Ya. Ini di antara sunnah. Di antara sunnah. Kemudian ada satu faedah yang apa itu disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. tentang masalah jenggot ini, kan dikatakan di antara sunnah adalah menyela-nyela. Ini salah-salah jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal itu jenggot yang tidak menunjukkan atau memperlihatkan bagian kulit. Ya, jadi lihat jenggotan jenengan kalau ngaca, itu kulit-kulit kita itu kulit ini ya, kulit janggut ini namanya. Kulit janggut ini ketutup dengan jenggot apa tidak? Kalau ketutup dengan jenggot berarti tebal gitu, lebat. Tapi kalau arang-arang, enggak tahu kalau saya itu arang-arang atau enggak. Nah, kalau arang-arang ini berarti dia namanya tidak kasifa. Nah, dikatakan bahwa yajibu ghuslu dhahiril lihyati al-kasifa bila khilaf, ya. Bagian luar jenggot yang lebat itu wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh saat berwudu. Bila khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Jadi di sini bagian ini, bagian misalkan jenggot kita tebal, lebat gitu ya. Ini wajib untuk dibasahi, jemaah. Ya. Wajib dibasahi. Wajib dicuci. Nah, kemudian untuk mensela-selainya agar supaya sampai ke mana? Ke kulit, itu hukumnya sunnah. Ya, karena semaksimal apapun kalau jenggotnya tebal, lebat, itu tidak akan pernah bisa ya, dikatakan cukup membasuh di bawah jenggot. Gitu ya. Kemudian juga wajibu ghuslu ma yastarsilu minal lihyah. Qalahu Ibnu Qudamah. Dan wajib juga membasuh bagian lihyah, bagian jenggot yang menjulur ke bawah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi misalkan jenggot kita itu panjang, ini jenggot yang kasifah tadi, ya jenggot yang kasifah, jenggot yang lebat, itu wajib untuk dicuci bagian itunya, bagian luarnya. Kalau masalah dalamannya, di sela-sela itu sunnah. Nah, tapi kalau misalkan jenggotnya itu yasifu al-basarah, ya bisa masih memperlihatkan kulit, maka wajib. Ya, wajib untuk membasuh kulit itu, yang ada di belakang jenggot. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, jadi kalau anggota tubuhnya itu dua, seperti tangan misalkan, dia mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini sunnah. Kalau yang kiri dulu gimana? Boleh. Kenapa? Karena tidak harus tertib atau berurutan kalau satu anggota tubuh. Satu anggota wudu maksudnya. Ya. Nah, kemudian yang kanan, kemudian yang kiri, itu bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya adalah yang kanan kita penuhi dulu satu. Dan hitungan satu itu apabila sudah memenuhi semuanya. Jadi misalkan baru kita kena air bagian sini belum. Nah, ini nanti bagian sini kebasuh, ini masih terhitung satu. Jadi bukan dua. Satu, ini belum, dua, ini belum, tiga. Bukan, ya. Tapi hitungan satu itu kalau sudah penuh semuanya. Dan satu ini yang wajib, adapun tambahan itu sunnah. Gitu ya. Nah, baik, taqdimul yumna 'alal yusra. Kalau anggota tubuhnya dua, mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Ya, wallahu a'lam, bukan yang kanan, kiri, kanan, kiri, itu wallahu a'lam. Apakah di sana ada mazhab yang lain yang mengatakan seperti itu? Saya tidak tahu ya. Mungkin di mazhab yang lain ada karena saya tidak tahu. Yang saya tahu dari penjelasan ulama yang kami ketahui adalah ini dipenuhi semua tiga, kemudian tiga. Ya, yang jelas misalkan kanan kiri nggak masalah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian selanjutnya al-ghuslatu as-saniyah was-salisah, cucian yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Ya, basuhan yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Kemudian yang kesembilan, dalqul a'dha. Ya, menggosok anggota wudu. Menggosok anggota wudu. Ya, ini hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, addu'a ba'dahu bil ma'sur. Berdoa setelah berwudu dengan al-ma'sur, yakni doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maminkum min ahadin yatawadha fayusbihul wudu summa yaqul, tidak ada seorang di antara kalian yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futiat alahu abwabu aljannati asamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, dia bisa masuk di melalui pintu mana saja. Itu ya. Ya. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan lafaz Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini doanya ya. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian di sini apakah seseorang itu mengangkat tangannya saat berdoa apa tidak? Nah, ada faedah ya tentang masalah mengangkat tangan ketika berdoa. Pertama, pada tempat-tempat yang di situ sabit atau telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengangkat tangannya, maka hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau kita mengetahui atau terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau ini mengangkat tangannya saat berdoa, maka mengangkat tangan saat berdoa hukumnya sunnah. Jadi kaidah pertama mengangkat tangan dalam berdoa. Ya, kalau dikatakan dalam hadis Nabi mengangkat tangan saat berdoa, berarti mengangkat tangan saat berdoa itu apa? Sunnah. Kemudian yang kedua, ya, di tempat-tempat yang lam yasbut annahu rafa'a yadayhi fa yusannu. Nah, juga di tempat-tempat yang tidak ada dalil menyatakan beliau mengangkat tangan saat berdoa. Ya. Jadi misalkan berdoa secara umum tidak ada dalil beliau mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Ya, maka ini hukumnya adalah sunnah mengangkat tangan. Ya, kenapa? Karena berdasarkan dalil-dalil umum bahwa doa itu disunahkan mengangkat tangan. Ya. Kemudian di tempat-tempat yang di situ ya yasbut atau sabata, telah tetap bahwasanya Nabi Muhammad tidak mengangkat tangan. Jadi sudah ada hadis yang menerangkan bahwasanya di tempat itu Nabi tidak mengangkat apa? Tangannya. Maka tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Dan ini hanya di dua tempat saja. Ada riwayat atau ada hadis yang mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan saat berdoa. Kapan itu? Pertama, asna us-shalah atau asna as-shalah, di tengah-tengah sholat atau saat sholat. Jadi saat sholat ini Nabi tidak mengangkat tangan saat doa. Ya, misalkan saat sujud ya, Nabi kan menyuruh kita untuk banyak-banyak doa saat sujud. Tidak ada riwayat Nabi sujud kemudian mengangkat tangan, enggak ada. Termasuk tasyahud juga enggak ada. Tempat yang kedua adalah pada saat khutbah Jumat. Pada saat khutbah Jumat, ya, pada selain istisqa, pada saat khutbah Jumat, pada selain istisqa, Nabi tidak mengangkat tangan. Pada saat khutbah Jumat, pada selain istisqa, karena nanti pada pembahasan sholat istisqa kita akan ketahui bagaimana istisqa itu. Istisqa itu bisa dengan sholat, ya, bisa dengan saat khutbah Jumat, nah, itu bisa juga. Nah, Nabi kalau khutbah Jum'at istisqa dengan khutbah Jumat, beliau angkat tangannya. Tapi kalau pada saat tidak khutbah, tidak istisqa, khutbah Jumat tidak mengangkat tangan. Maka di sini juga faedah bagi kita sebagai makmum ketika khatibnya berdoa, apakah kita mengaminkan? Jawabannya mengaminkan dengan lirik tapi tidak mengangkat tangan. Seperti itu. Itu difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Saudi Arabia. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini pertemuan yang kedua selesai. Insyaallah kita akan masuk pertemuan yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan lewat Telegram ya. Mohon dikumpulkan lewat Telegram, jangan di WhatsApp, di Telegram saja. Juga jangan japri, mohon maaf jangan japri, karena nanti malah kesulitan nanti ya. Biar apa? Rapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ikut program Dawroh bisa diajukan lewat Telegram dan mungkin baru malam bisa kita sampaikan. Dan untuk materi tahun apa hari besok nanti semoga sebelum atau setelah maghrib semoga bisa kita share ya. Tadi ada pesan kalau bisa di sharenya pas siang biar bisa di print. Karena memang kalau untuk bukunya paling tidak satu pekan lagi bisa sampai. Ya, tapi tadi qadarullah wa syafa'al belum sempat. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik. Wallahu taala alamu bisawab. Kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Naktafi bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.